الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد اخوان في الدين اعزكم الله اذا melanjutkan pelajaran kita di Sahih Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala babun idza nadda ba'irun liqaumin faramahu ba'dhum bisahmin faqatalahu fa arada islahahum fa huwa ja'izun li khabari rafi'in an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza nadda ba'irun liqaumin, kalau menjadi liar seekor unta milik satu kaum, baik milik satu kaum, para mahu ba'dhum bisahmin faqatalahu, kemudian salah seorang di antara mereka memanah, atau bahkan misalnya ada milik seseorang, baik menjadi liar, kemudian ada orang lain yang membantunya, baik untuk menangkapnya. Kemudian salah seorang di antara mereka memanah dengan bacaan bismillah. Fa'arad islahahum, dengan keinginan untuk kebaikan mereka kaum ini. Bahwa jaiz, walaupun bukan jalan pemilik pribadi, paham barakallahu'alaikum, di semacam sudah ada izin bagi mereka. Barakallahu'alaikum. Dengan catatan itu, arara islah bahwa jaiz. Ibaratnya kalau kita mau menyembelih ayam-ayam saya sendiri, kambing-kambing saya sendiri, sapi-sapi saya sendiri, saya yang paling berhak untuk menyembelihnya, kan demikian. Tapi tidak mengapa saya juga menyerahkannya ke orang lain untuk menyembelih sapi saya. Barakallahu fiik. Sama juga seperti ketika milik bersama atau milik orang tertentu menjadi liar, kemudian yang lainnya turut membantu untuk mendapatkannya, menangkapnya. Dan salah satu di antara mereka ya memanahnya sampai mati bahkan dengan panah hadith, maka boleh. Barakallahu fiik. Jaizun li khabari rafi' an nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan khabar dari rafi' dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Muhammad bin Salam qala akhbarana Umar bin Ubaidah Umar bin Ubaid at-Tanafisi an Sa'id bin Masruq an Ubadah an Abaya ibn Rifa'ah an jaddihi Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kebanyakan perjalanan beliau adalah apa? Al jihadu fi sabilillah. Barakallahu fiik. Al jihadu fi sabilillah, hampir dua kali setahun. Barakallahu fiik. Kalau dihitung-hitung hampir dua kali setahun beliau melakukan peperangan, perjalanan perang selama 10 tahun. Ya, selebihnya safar beliau untuk haji, safar beliau untuk umrah. Cuma itu safar beliau. Safar yang lainnya sebelum beliau menjadi nabi adalah safar untuk dagang. Baik. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Panadda ba'irun minal ibi. Nadda ini dia menjadi liar. Baik. Dia menjadi tidak dekat lagi dengan manusia. Nadda. Qala faramahu rajulun bisahmin fahabasa. Kemudian salah seorang di antara kaum memanahnya ya tumbang dia. Qala thumma qala inna laha awabit kawabidil wahsh. Sesungguhnya unta-unta ini memiliki sifat-sifat liar sama seperti hewan-hewan yang memang liar. Terkadang karena ya yang namanya hewan pada asalnya ya memang liar. Barakallahu fiik. Nanti setelah manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiik, mulailah dia diternakkan, didekatkan. Bila kebiasaan mereka adalah berburu, berburu, berburu, berburu. Baik. Setelah mungkin manusia melihat bahwa butuhnya mereka dengan hewan-hewan ini untuk dipekerjakan, untuk dijadikan tunggangan, untuk dijadikan macam-macam, maka mereka pun mulai memeliharanya. Jadi sifat-sifat aslinya tetap ada. Innalaha awabit ka'awabil wahsy. Fama ghalabakum minha fasna'u bihi hakad. Kalau kalian tidak mampu untuk mendapatkannya kembali, menahannya, megangnya, menguasainya, maka silakan kalian memperlakukannya seperti ini. Dipanah, ditembak. Tidak bisa ditangkap hidup-hidup. Ya kan? Dikejar-dikejar, lama lari. Sementara menangkap hewan-hewan yang sudah menjadi liar dalam kondisi hidup itu pekerjaan yang memang berat, memiliki keahlian tersendiri. Orang harus menunggang kuda bersama dengan yang lainnya, kemudian mengikatnya, berusaha mengikat. Ini pekerjaannya orang-orang yang memiliki keahlian untuk berburu untuk mendapatkan binatang dalam kondisi hidup. Barakallahu fiik. Ya, kebanyakannya ya mereka mendapatkannya dalam kondisi sudah mati. Karena diburu, ditombak atau dipanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita untuk memperlakukan hewan yang asalnya adalah binatang jinak karena dipelihara. Cuma karena satu yang dan lain hal mungkin kaget atau stres atau apa sehingga dia memiliki sifat liar dan menjauh dari orang. Baik. Masyaallah. Maka hukum asal dari hewan-hewan ini untuk kita makan, konsumsi, disembelih secara syar'i memakai apa? Memakai pisau. Terbuat dari apapun pisau itu selama dia tajam dan mengalirkan darah. Sebagaimana telah kita pelajari. Baik. Kullu ma anharad dam wa dzikra smillah fakul. Semua benda-benda yang bisa dipakai untuk menyembelih yang bisa mengalirkan darah karena tajam. Baik. Maka ketika kalian menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, maka silakan kalian memakai. Jadi tidak boleh hewan itu ditembak dalam kondisi sudah kita miliki. Ayam misalnya, ayam jinak, kemudian sekali ditembak atau dipanah, tidak diperbolehkan barakallahu fiik. Sembelih secara syar'i. Baik, Allah yang diperlakukan seperti itu hanya hewan-hewan liar. Dan hewan ternak yang menjadi liar akan diperlakukan demikian. Baik. Qala qultu ya Rasulullah inna nakunu fil maghazi wal asfar fa nuridu an nadbaha fala yakunu muda. Ya Rasulullah, aku mengatakan yakni barakallahu fikum Rafi' radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, kita ini dalam peperangan dan juga dalam perjalanan Panuridu annal baha, terkadang kita pengen untuk menyembelih, ternyata tidak ada pisau. Qala arini ma nahara o anhara dam wa dzikra smallahi fa. Kata Rasulullah SAW, perlihatkan kepada aku. Ma nahara o anhara, apa saja yang bisa mengalirkan darah. Barakallahu fiik, ini karena tajamnya, bukan karena tumpulnya. Tumpul juga bisa mengalirkan darah. Paham barakallahu fiikum? Benda tumpul, batu misalnya dipakai untuk apa namanya? Memukul bagian kepalanya. Ya boleh jadi keluar darah. Tapi ya tidak tajam. Jadi bukan cuma sekedar keluar darahnya saja. Seperti orang mungkin berburu apa? Berburu burung. Burung padi atau burung sawah. Dia cuma pelintir apa? Pelintir kepala cuma dia cabut. Keluar darah kan? Tapi tidak syar'i. Barakallah. Mati. Tapi tidak syar'i, bukan begitu model. Tapi harus benda tertentu, benda tajam yang bisa mengalirkan darah. Ma anharad dam wa dzukira smullahi fa. Benda apa saja yang bisa mengalirkan darah karena tajamnya, dari kaca, dari besi, dari barakallah batu juga demikian. Baik, kemudian kayu seperti bambu ini barakallahu fikum sangat tajam untuk dipakai mengiris sesuatu. Ghaira sin wa bu, kecuali benda itu terbuat dari sin, dari gigi dan buku. Fa inna sinna azmun, karena sesungguhnya gigi itu adalah tulang. Artinya tulang tidak diperbolehkan kita untuk menjadikannya alat sembelih. Wa bufur mudal habasyah, sementara bufur lain. Bufur ini adalah kuku, alat sembelihnya orang-orang Ethiopia. Barakallahu fiik. Asyahid di sini adalah kalau ada orang yang membantu kita, itu secara otomatis sebenarnya kita telah mengizinkan untuk melakukan sesuatu terhadap binatang. Sebagaimana perlakuan orang dalam berburu. Memanah. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala babu aklil muttar. Bab makannya orang yang terpaksa. Ini bab terakhir di kitab ini, kitab At-Ta'imah. Atau kitab Dzabaih wasyai'. Bab akil muttar, bab makannya orang-orang yang terpaksa karena kelaparan. Dikauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata wad-dama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alayh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan untuk kalian. Barakallahu fiik. Dari tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, daun-daunan. Barakallahu fiikum. Demikian juga dari hewan-hewan thayyibat yang bagus-bagus. Dari apa yang kami rezekikan untuk kalian. Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun, dan hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kalian betul hanya kepadanya kalian menghambakan diri. Yani kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru. Baik, lagi kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, begitu selesai kita makan kita bersyukur. Ucapan alhamdulillah. Saya minum juga kita demikian. Dan kondisi-kondisi keumuman kita senantiasa diperintahkan untuk banyak memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terkadang ketika kita merenungkan diri, barakallah, begitu sebenarnya kita ini banyak sekali nikmat yang Allah beri. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat pekerjaan, nikmat teman-teman, nikmat hidayah apalagi. Barakallah. Coba berpikir betapa banyak orang-orang yang hidupnya susah sengsara. Tidak diberi hidayah dan juga tidak diberi nikmat duniawiyah yang lebih. Barakallahu fiik. Hidupnya sengsara. Ya, coba renungkan. Walaupun sederhana kehidupan kita, tapi kita bangun kehidupan kita ini di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh. Antum mendapatkan apa? Nikmat yang luar biasa. Baik. Tafakkur. Silakan berpikir, merenung sesaat tentang nikmat ini. Baik, insyaallah Anda akan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Baik. Bersyukur sangat. Akan keluar dari bibir kita. Baik, yang muncul dari sanubari kita. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa. Barakallah. Wa syukru lillahi kuntum yahudaw. Innama harrama alaikumul maitat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian. Dan yang diharamkan itu terlalu sedikit. Sehingga bisa dihitung. Kenapa yang dihalalkan tidak dihitung? Ya karena terlalu banyak. Kan demikian, yang halal ini begitu banyak sangat, sehingga susah untuk dihitung. Jadi yang dihitung justru yang sedikit. Baik. Innama harrama alaikumul maitah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai. Semua hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Itu namanya bangkai. Maitah. Baik. Mayitah. Dengan cara apapun. Mau dipentungi, mau jatuh, mau tenggelam, mau... Al-Muhim. Dia mati bukan proses apa penyembelihan yang syar'i. Barakallahu fiik. Sehingga dia mati. Maka dikatakan bangkai. Mayitah. Walahmal khinzir. Dan daging babi. Ya semuanya. Jangan ada yang mengatakan, oh yang mengharamkan cuma dagingnya, jantungnya enggak. Otak enggak. Barakallahu fiik. Kulit enggak. Mayitah wadam. Barakallahu fiik. Darah. Yang nomor dua, darah diharamkan atas kalian. Darah. Darah yang terpancar. Adapun darah yang masih tertinggal dalam jasad hewan yang disembelih ini, maka hukumnya halal. Barakallahu. Jadi tidak dicuci pun barakallahu fikum. Boleh langsung apa? Misalnya orang ini paham barakallahu fikum. Orang menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Kemudian digantung. Kemudian dikuliti. Ya kan? Itu darahnya sudah pada keluar. Biasanya kalau digantung seperti ini memang dagingnya sudah bersih dari darah. Baik. Dan bagusnya yang seperti ini modelnya yang memang tidak perlu dicuci. Tukang-tukang sate tidak ada ceritanya mereka apa? Cuci daging. Coba perhatikan tukang-tukang sate sate kambing ini tidak ada cerita. Mau cuci dulu, potong-potong mau cuci dulu dagingnya baru tusuk-tusuk baru. Tidak. Langsung mereka. Kenapa? Karena sudah ada darahnya. Dan tidak ada darahnya. Ada pun, seandainya pun ada darahnya tidak kenapa. Tapi yang diharamkan ada dama maskuha. Darah yang terpancar ketika disembelih. Itu yang haram. Yang sebagian orang menampungnya. Kemudian dibiarkan mengeras sama seperti hati. Kemudian mereka goreng. Ini haram. Tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Barakallahu sebagian orang ya memakannya ini makannya dimakan juga pakai khamr minum pakai khamar. Ya, ya dosa tambah dosa barakallahu fiik. Haram tambah haram. Ad-dama walahmal khinzir, dan daging babi. Daging babi semuanya, kulitnya, apanya, pokoknya semuanya. Tapi lemaknya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apapun yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun pakai basmalah. Pembahasan kita kemarin barakallahu fikum di mana kita apa? Kita Fathul Majid. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uhilla li ghairillah. Kalau nyata-nyata dia menyembelihnya untuk wali bulan, untuk kuburan bulan, maka itu adalah satu yang diharamkan oleh Allah SWT, bahkan syirik, kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengajak, makan-makan. Mengapa? Iko, jawab, pokoknya iko. Terus makan kambing, sadap ini dia. Sumpah kok iko, naik auto. Bawa dua ekor kambing ini dia. Ternyata kambing ini dibawa ke mana? Dibawa ke kuburan wali fulan, disembelih di situ, kemudian dibawa ke pinggir pantai, di pantai nanti orang makan. Haram hukumnya barakallahu. Ini disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang dia sembelih tadi itu nadarnya. Yang telah dia nadarkan, ya wali fulan, kalau sukses bisnis saya, maka saya akan datang ke sini untuk menyembelih dua ekor kambing. Untuk siapa dia sembelih? Ya untuk wali fulan. Yang menurut dia telah mensukseskan bisnisnya dia, usahanya dia, dagangannya dia. Barakallahu fiik. Sembelihan ini haram hukumnya. Wa ma uhilla li ghairillah. Faman itturra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Ini wajhu syahid. Faman itturra. Maka barang siapa yang terpaksa, mutar di sini, terpaksa itu adalah kondisi seseorang yang dalam keadaan darurat. Yang terpaksa itu darurat. Darurat itu adalah kondisi seseorang mengkhawatirkan nyawanya atau keselamatannya kalau dia tidak melakukan. Namanya mutar. Paham barakallahu fiik? Dia khawatirkan dirinya mati kalau dia tidak makan pada saat. Masya Allah. Namanya mutar. Maka boleh dia makan berbagai macam ini. Barakallahu fiik. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ghairu baghin wala 'adin. Baik. Bukan melampaui batas. Barakallahu fiik. Ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Ghairu baghin, al-baghi di sini ada sebagian ulama mengatakan al-baghi di sini adalah penyebab dia dalam kondisi darurat itu bukan karena maksiat. Paham? Ini perjalanan mungkin sebagai sebab dia dalam kondisi darurat. Perjalanan kemudian hilang barang-barangnya, ima karena dirampok, wa ima karena kebawa air, wa ima banyak kemungkinan. Dia pun kelaparan. Nah, pembahasan di sini adalah bagi di sini adalah ketika dia melakukan safar. Untuk apa dia safar? Kalau safarnya untuk melakukan maksiat, maka tidak dihalalkan bagi dia untuk memakan walaupun bangkai. Barakallahu fiik. Walaupun dalam kondisi mutar. Baik. Tapi kalau perjalanannya tadi itu perjalanannya mubah, apalagi baik. Ini mau dagang misalnya. Mutar dia terpaksa karena dirampok nanti apa? Baik. Maka boleh dia memakan yang dilarang tadi kalau kondisinya mutar terpaksa. Kira bagin wala adin dalam tidak melampaui batas, tidak melampaui batas adalah tidak melebihi hajatannya dia terhadap makanan. Jangan dia mengatakan, oh, kupas sadap ini bagi jauh lebih banyak, dia bungkus leh, kau dia bawa, ini tidak diperbolehkan. Wala adin fala ithma alaih. Wa qala faman itturra bi mahmasatin ghayra mutajani fil ithm. Faman itturra bi mahmasa, ini kelaparan, ghayra mutajani fil ithm. Faman itturra, barang siapa yang mutar, terpaksa, ini karena mahmasa. Mahmasa ini karena apa? Kelaparan, paceklik. Alhamdulillah kita tidak pernah merasakan kondisi seperti ini. Di umat-umat terdahulu sangat sering, bahkan dibukukan, ditulis dalam sejarah. Sejarah terjadi tahun sekian sampai tahun sekian itu musim paceklik hebat, sehingga orang kelaparan. Barakallahu. Sampai tidak ada lagi binatang-binatang ternak kecuali telah dimakan semuanya. Dan bahkan orang pun dimakan sama mereka. Barakallahu fiik. Dokter diminta datang ke rumah. Pak dokter, datang ke rumah dulu, ada orang sakit. Oh, dokternya sudah tidak pulang. Tinggal tulang-tulang dia. Ada penguasa datang dengan ikhtimarnya menengok wilayah itu. Masuk dia ke satu bangunan, keluar dia sudah ada itu himar, tinggal tulang. Subhanallah, kondisi yang sangat mengenaskan sampai orang pun dimakan. Mahmasa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan diri kita, subhanallah, begitu nikmat Allah Subhanahu wa taala besar. Tengok masalah hidayah. Kalau cerita makan mungkin banyak sekali orang makan, minum dan seterusnya. Barakallah. Tapi hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sedikitnya orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ghair mutajani bi ma'il, ini tanpa ada kecenderungan kepada dosa. Qulu faqulu mimma dzikra smullahi alaihi in kuntum iyyahu bi ayatihi. Ini faqulu mimma dzikra smullahi alaihi, maka makanlah atas oleh kalian apa-apa yang disebutkan nama Allah atas penyembelihannya, kalau kalian betul-betul terhadap ayat-ayatnya beriman. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzikra smullahi alaihi, dan kenapa kalian tidak mau makan sembelihan-sembelihan yang disebut nama Allah atasnya? Wa qad fassara lakum ma harrama alaikum, sementara Allah telah merincikan untuk kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Illa ma turirtum, kecuali kalau kondisi kalian darurat untuk memakan yang diharamkan tadi, maka tidak mengapa. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm, dan sunnya kebanyakan orang layadilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmi, mereka sesat dengan hawa mereka tanpa dasar dalam bahwa ana bil muqtadin, subuh Allah Rabb kalian maha mengetahui siapa yang melampaui batas. Wa qawli jalla wa ala kulla ajri bi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yatamu, katakanlah wahai Muhammad, la ajri bi ma uhiya ilayya, aku tidak mendapat apa yang diwahyukan kepadaku dari perkara-perkara haram. Dari makan-makanan. Barakallahu fikum. Ma ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna maita, kecuali kalau dia itu bangkai, audaman masfuha, atau darah yang terpancar, aulah makhinzirin, atau daging babi, fainahu rijsun. Tidak boleh itu semuanya, karena itu najis. Bangkai najis, darah najis. Barakallahu fikum. Walah makhinzirin najis, daging babi pun najis. Awfiskan, atau kepasikan. Uhilla li ghairillahi bi, atau kepasikan yang mereka lakukan dalam bentuk penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faman itturra ghaira baghin wala inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang darurat kondisinya sehingga dia sehingga mengharuskannya dengan kondisi itu memakan apa yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, maka sungguh Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita selesaikan ini. Wa qala fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Maka makanlah oleh kalian apa-apa yang Allah rezekikan untuk kalian dalam kondisi halalan thayyiban. Halal cara perolehannya, thayyiban zatnya. Halalan cara perolehannya, thayyiban zat. Karena boleh jadi thayyib tapi tidak halal. Barakallahu fiik. Halal juga boleh, thayyib. Jadi halalan thayyibah ada satu yang satu keharusan yang terkumpul padanya. Dua perkara ini, halalan thayyibah. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kalian hanya kepadanya kalian menghambakan diri. Inna ma harrama 'alaikum al-maytata wa ad-dama wa lahma al-khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, wadam, darah dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Faman itturra ghaira baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang mutar, yang terpaksa karena kondisinya, maka tidak mengapa bagi mereka untuk memakan yang diharamkan tadi. Fa innallaha ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selesai masyaallah. Di kitab Barakallahu fikum At-Tabaih wa Sayyid. InsyaAllah kita akan pindah ke kitab berikutnya. Bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Kitabul Adahi. Kitab Udhiyah. Penyembelihan untuk korban insyaAllah. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas al-Qa'ala.